ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن شاء الله kita akan membacakan dari kitab Bulughul Maram karya al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dan kita pilihkan pada kesempatan kali ini kita akan bacakan hadis-hadis dari Kitabul Jami'. Sebagaimana yang kita ketahui, Bulughul Maram berisikan hadis-hadis yang dijadikan dalil-dalil oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah terhadap ahkamul fikhiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara fikih. Akan tetapi pada akhir kitab dari kitab Bulughul Maram, beliau masukkan apa yang disebut dengan Kitabul Jami'. Kitabul Jami' Al-Jami' adalah yang mencakup, mengumpulkan. Artinya bahwasanya Kitabul Jami' ini tidak berkaitan dengan perkara-perkara tertentu. Sebagaimana kalau kita katakan Kitabul Shalah atau Kitabul Taharah. Kitabul Taharah apa isinya? Hadis-hadis yang berkaitan dengan taharah. Ya. Kitabul Shalah, hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat. Bisa dari azannya, kemudian sampai pada tata cara sholat, sholat-sholat fardu, sholat-sholat nawafil, apa yang dibaca ketika sholat, apa yang membatalkan sholat, dan lain sebagainya. Begitu juga ahkamus siyam atau kitabus siyam, misalnya kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara puasa. Nah, Kitabul Jami' ini ya, dia mencakup perkara-perkara yang beraneka ragam. Adab, perkara adab, perkara berbakti pada orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini yang insya Allah akan kita baca. Dan para ulama rahimahullah, rahimahumullah ta'ala, mereka menjadikan kitab-kitab mereka ketika mereka menulis kitab, ya, seumpama misalnya kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim, mereka membaginya di dalam kitab-kitab, apa yang disebut dengan kitab, ya, misalnya kitab Al-Iman, kitab Bid'ul Wahyu, misalnya dalam Sahih Bukhari, kitab Taharah, kitab Shalah, dan seterusnya. Ya, begitu juga nanti dalam kitab-kitab terdapat abwab, bab-bab. Kitab Taharah misalnya bab Al-Miyah, tentang air, bab tata cara wudhu misalnya, bab yang membatalkan wudhu, sengaja disusun sedemikian rupa. Apa tujuannya? Tashhirul qira'ah ala talibul ilm, adalah untuk memudahkan baca bagi talibul ilm. Eh. Alkitab dari awal sampai akhir dia terus bersambung, tidak ada yang memisah, ya. Tidak terbagi-bagi menjadi yang seperti dilakukan oleh para ulama ini. Ini akan orang akan bosan. Ya bayangkan yang dulu. Ya. Kalau seperti misalnya Sahih Al-Bukhari terdiri dari sekitar 7000 hadis. Begitu saja tanpa ada kitab, tanpa ada pembagian ini, bagaimana kita akan membacanya? Ya. Jangankan yang demikian, keadaan kitab Sahih Bukhari yang dibagi atas kitab-kitab yang lain, kitab-kitab kecil, kemudian bab-bab, akan tetapi dicetak, diterbitkan dengan cara yang tidak pas. Tentu cetakan yang lama, ya, yang kertasnya masih kuning, betul-betul kuning. Ya. Sahih Bukhari-nya dari awal halaman sampai akhir halaman bersambung. Ya, tidak ada penomoran, tidak ada, cuman dibedakan paling dengan adanya apa? Awal hadis itu dengan huruf yang ditebalkan. Tulisannya masih tulisan lama. Bacanya sudah, ya, orang sudah menghindar dulu untuk membaca kitab tersebut. Tapi kalau dibikin per kitab, per bab, kemudian disusun dengan susun yang baik, ya, apalagi ditambah dengan daftar isi yang memadai, ya, maka memudahkan bagi seorang talibul ilmu untuk membacanya. Hanya saja ini adalah suatu keanehan dan keajaiban, ya. Ataukah memang sunnatullah wa ta'ala alam, semakin banyak, semakin mudah fasilitas kita untuk belajar, ternyata yang terjadi berbanding terbalik dengan hasilnya, ya. Semakin sedikit produktivitas dan tingkat tekad seseorang untuk belajar, ya. Ini nggak tahu kenapa. Sekarang zaman kita sekarang. Nama kita sekarang, apa yang kurang? Teknologi, informasi, semua lengkap. Nggak bisa beli buku, bisa beli CD. Ya, satu CD tipis isinya puluhan maktabah, puluhan perpustakaan, semuanya ada dalam satu CD. Kurang apa? Ya. Sementara para ulama kita terdahulu, fasilitas minim, kertas bukan begitu mudah didapatkan seperti sekarang ini. Baik. Ya. Yang mereka handalkan adalah hafalan mereka, bukan kitab-kitab mereka. Tapi lihat karya-karya mereka yang mungkin tidak bisa kita bayangkan ada yang bisa menulis seperti mereka. Sebutkan At-Tarikh Al-Kabir, karya Al-Imam Al-Bukhari, belum punya kitab At-Tarikh Al-Kabir, di situ tentang rijal, ya, tentang rawi-rawi hadis yang ada pada masa beliau sampai pada masa sahabat. Beliau tulis dalam keadaan apa? Ya, di bawah sinar rembulan. Nah, ini bukan nulis puisi cinta. Tapi benar-benar nulisnya di bawah cahaya rembulan. Beliau tulis. bagaimana pujian ulama terhadap kitab ini. Subhanallah. Nah, mujallada mereka bisa nulis berjilid-jilid. Berjilid-jilid mereka bisa menulis. Tapi kita saat ini Allah musta'an. Satu hadis ya, sebutkan Al-Imam Syu'bah rahimahullah mendapatkan hadis kemudian dia telusuri ya, bukan dengan cara menelusuri mencari kitab-kitab yang ada di maktabah kemudian teliti, bukan demikian. Ditelusuri satu persatu yang merawikan, yang meriwayatkan hadis ini dari kota A, kota B, dari kota B, kota C, dan seterusnya ya, sampai akhirnya kesimpulannya bahwasanya hadis tersebut dhaif. Subhanallah, hadis dhaif ya. Akan tetapi untuk mendapatkannya demikian susahnya, akan tetapi ya, barokah ilmu mereka terasa sama kita. Subhanallah, dalam keadaan susahnya ya, menuntut ilmu ketika itu ya. Sampai ada yang makan ikan dalam keadaan sudah busuk seperti Ibn Abi Hatim ya. Ada yang sampai meminum ya, air seninya sendiri karena tidak ada lagi yang bisa diminum. Kita subhanallah dapat oncom lewat. Ah, oncom subhanallah. Ya, ini enggak tahu ataukah memang sunatullah bahwasanya semakin mudah fasilitas berbanding terbalik dengan hasil yang didapatkan. Allah Ta'ala alam, tapi ini realita yang ada kalau kita mau melihat bagaimana ulama-ulama kita terdahulu mereka telah berilmu ya, dan bisa menghasilkan kitab-kitab yang luar biasa. Sebagian mereka menulis mujalladat dalam keadaan berjilid-jilid melalui hafalannya tok. Bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah taala menulis Zadul Ma'ad ya, yang sekarang menjadi rujukan dalam keadaan beliau sebutkan dalam safar haji dalam keadaan jauh dari buku-buku beliau, dalam keadaan yang namanya safar kita ketahui apalagi safar ketika itu dipenuhi dengan kesulitan, akan tetapi subhanallah menjadi karya yang fenomenal bagi beliau rahimahullah Zadul Ma'ad ya. Inilah beda kita dengan mereka. Baik, sebutkan pertama kali di sini adalah babul adab, perkara-perkara tentang adab dalam kitabul jami ini. Dan yang diingat dengan al-adab adalah adab syar'i, apa-apa yang berkaitan dengan makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasibul a'mal, dan perbuatan-perbuatan yang baik, ini harus beradab ya, apa-apa yang berkaitan dengan kemuliaan akhlak, kebaikan amal. Wa huwa ma yanbaghi lil insani an yaf'alahu wa ma yanbaghi lahu an yatrukahu. Kaitannya adalah dengan apa yang sebaiknya atau sepantasnya seorang untuk melakukannya dan sepantasnya untuk dia tinggalkan. Ini disebut al-adab. Ya. Dan adab ya adalah perkara yang sangat penting. Para ulama menulis tentang perkara adab ini. Di antara menulis tentang perkara adab ini adalah Ibnu Muflih. Ibnu Muflih adalah salah satu dari murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menulis Al-Adab Syar'iyyah. adab-adab syar'i. Penting adab. Adab seseorang kepada Rabbnya, ini yang pertama kali, yaitu dengan mentauhidkannya ya, dari segala sisi, beribadah dan taat padanya, tidak bermaksiat padanya. Ini adab. Adab seorang kepada orang tuanya, adab seorang kepada tetangganya, kepada sama muslim, perlu diajarkan ya. Semenjak dini hendaknya kita mengajarkan terutama anak-anak kita adalah perkara adab ini. Tidak bermanfaat anak kita hafal Quran tapi dia maling. Apa manfaatnya coba? Gak ada manfaatnya anak kita hafal Quran tapi dia durhaka pada orang tuanya. Ya. Gak ada manfaatnya dia hafal sekian banyak hadis, ya, tapi dia seorang yang fasik, bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali diajarkan adab, adab kepada Rabbnya, adab kepada orang tuanya, adab kepada gurunya. Penting perkara adab ini, bukan perkara yang tidak penting. Ya. Ini yang harusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita dalam perkara adab ini. Ya, perkara adab. Adab itu mencakup perkara banyak hal. Ya, jangan dikira tauhid bukan termasuk adab. Adab kita kepada Rabb kita, ini yang lebih utama untuk diajarkan. Ya. Baik. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'ala al muslim sitt idza laqitahu fa sallim alayhi wa idza da'aka fa ajibhu wa idza istansahaka fansahhu وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّدْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya kepala beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda haqqul muslim, haknya muslim terhadap muslim yang lain, kewajiban muslim terhadap muslim ada 6, dalam hadis yang lain ada 5 ya, dan ini pun tidak masalah, saling melengkapi. Sittun, sebutkan di sini ada 6, diriwayatkan 5 muslim. Idza laqitahu fasallim alaih, pertama kalau engkau berjumpa dengan seorang muslim fasallim alaih, maka ucapkanlah salam kepadanya. Dan kalau dia da'aka, da'aka ini maksudnya dia mengundangmu ya, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahu, dan kalau dia meminta nasihat dari dirimu, maka nasihatilah. Ya. Wa idza atasa fa hamidallah fa syammithu. Kalau dia atasa ya, bersin fa hamidallah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka syammithu. Syammithu maknanya doakanlah dia dengan yarhamukallah. Namanya tasmid. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia dalam keadaan sakit, jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu, dan kalau dia wafat, meninggal, fattabi'hu. Ya, ikutlah. Artinya ikutlah di sini dia mengikuti, mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan. Ini hak muslim terhadap kita. Baik, hadis ini hadis yang sangat agung, menjelaskan tentang haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ya, kita harus tahu hak saudara kita sama muslim, apa yang menjadi hak mereka atas kita, apa yang menjadi kewajiban kita, ya, untuk mereka. Jenis bukan yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Yaitu dia mengatakan assalamu alaikum. Ini yang dimaksudkan dengan salam di sini. Ya. Wa qala, atau dia nambahkan assalamu alaikum warahmatullah. Atau dia ucapkan dengan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang balas bagaimana? Ya, yang balas dia membalas dengan yang semisalnya atau menambah. Baik, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini ayatnya demikian. Kalau kalian diberi salam, diucapkan salam kepada kalian, ya, fahayu bi ahsana minha, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik. Aw rudduha, atau balaslah dengan yang semisalnya. Ya, jadi kalau orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab apa? Waalaikumsalam. Atau kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Atau kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mengucapkan salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diucapkan dengan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita ucapkan dengan lengkap pula, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat mengatakan ditambah wa maghfiratuh, tapi yang seingat anak riwayat ini dhaif. Ya, ini wal bida'ah bisalam sunnatun mu'akkadah. Memulai salam, apa hukumnya memulai salam seorang ketika bertemu dengan yang lainnya mengucapkan salam adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, ya, yang dikuatkan. Adapun menjawab salam, hukumnya adalah wajib, ya. Dan mengucapkan salam itu adalah hak muslim sama muslim. Sampai seandainya kalau di antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya terdapat sesuatu, artinya di situ dia ada permasalahan, dia memiliki masalah dengan ikhwannya sama muslim, bukan berarti dia tidak mengucapkan salam kepada ikhwan tersebut, kepada saudara yang tersebut sama muslim, ya, tapi ucapkan salam. Apalagi misalnya kalau sampai 3 hari dia tidak berteguran, ya, perkaranya perkara dunia, dia ketemu, ya, yang satu berpaling, yang satu berpaling, hati-hati, ya, ucapkan salam, ucapkan salam. Karena dengan salam ini apa faedah yang bisa kita dapatkan? Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, adalah akan menimbulkan kecintaan terhadap sesama muslim. Yaitu dengan mengucapkan salam, menyebarkan salam, Maka disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, فعلى المسلم أن يسلم على أخيه المسلم وإن كان بينه وبينه قطيعة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Seharusnya bagi seorang muslim untuk dia ya mengucapkan salam kepada sesama muslim yang lain walaupun di antara dia dengan muslim tersebut ada qati'ah, ada keterputusan dikarenakan suatu masalah. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan sebaik-baik dari antara mereka berdua adalah yang memulai mengucapkan salam. Memang ini teorinya, tapi untuk mempraktekannya subhanallah susah benar. Ya, kita ini kalau ada permasalahan sedikit dengan saudara kita, ya, tujuh turunan la ilaha illallah, keturunan ke-8 baru selesai. Ya, dan gitu harus kita berusaha untuk menghilangkan segala kebencian terhadap sesama muslim, ya, mencintai sama muslim. Bagaimana kita bisa menghilangkan perasaan pribadi kita, ya, untuk apa? Untuk ukhuwah, persaudaraan sama muslim. Dan salah satu caranya apa? Adalah dengan apa? Menyebarkan salam. Dengan menyebarkan salam. Dan apa makna salam sekarang? Seorang mengucapkan assalamualaikum, apa maknanya? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata di sini, fassalamu fihi masalihu azimah. Mengucapkan salam, dalam mengucapkan salam ini terdapat maslahat, maslahat yang sangat agung. Wa ma'nahu ad-du'a, dan makna dari as-salam yaitu ad-du'a. As-salam min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. As-salam ini termasuk nama Allah. Ya. Salah satu dari nama Allah adalah as-salam. Fa idza qulta assalamu alaikum ay ismullah alaik wa barakatuhu alaik wa an sallimaka Allah min al-afat sallahu was-salim wal-musallim subhanahu wa ta'ala. Maknanya assalamu alaikum ay ismullah alaik, nama Allah atasmu, dan barakahnya Allah atasmu. Wan yusallimaka Allah min al-afat, dan semoga Allah selamatkan engkau dari afat, kekurangan-kekurangan. Allah was-salimul musallim. Allah yang menyelamatkan. Subhanahu wa ta'ala waqila as-salamu al-muradu bihi huna ad-du'a'u lahu bis-salamah. Wa id'u lahu bis-salamah min al-afat. Ya. Yang diinginkan dari salam ad-du'a'u lahu bisalamah. Kita mendoakan saudara kita dengan keselamatan. Assalamualaikum. Keselamatan atasmu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan saudara kita itu agar dia mendapatkan keselamatan. Mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Indah kan? Doa. Kita bertemu, kita mendoakan sama teman kita. Ya. Makanya suatu kekeliruan ketika lafaz ini diganti. Ya. Kalau di sana misalnya dengan sabahul khair, masa al khair, kaifa asbah, kaifa amsayt, ya, sabahul khair. Sabahul khair itu kalau makna letter-letternya pagi yang baik. Kalau mungkin bahasa kita selamat pagi, selamat sore, ya. Sampai dia mengucapkan salam, assalam, ya. Ini kurang dan tidak sepantasnya untuk dijadikan pengganti dari assalam, ya, tidak pantas ini untuk dijadikan pengganti dari ucapan assalamualaikum. Kita doakan saudara kita dengan apa? Ya, keselamatan. Doakan dengan rahmat Allah agar dia mendapatkan rahmat Allah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka pantas kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW, afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian, supaya apa? Supaya timbul kecintaan di antara kalian. Kenapa kita timbul kecintaan? Karena kita selalu mendoakan saudara kita, mendoakan dengan doa kebaikan. Ya. Ini tidak cukup orang mengatakan kaifa asbahta, bagaimana pagi harimu, bagaimana sore harimu, bagaimana kabarmu hari ini. Sekedar itu aja untuk mengucapkan apa? Ya, ketika dia bertemu. Ya. Ucapkan assalamualaikum. Kalau dia mau tambah, ya, bagaimana kabarmu setelah dia mengucapkan salam, enggak masalah. Jangan tinggalkan salamnya. Jangan mencukupkan dengan apa yang menjadi adat kebiasaan tanpa ada mengucapkan salam. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, idza laqiya ahadumul akhir sallam alaihi, fa idza taraka aw khalaf bainahuma syajara aw jabalun aw syai', thumma talaqiya sallama ba'duhum ala ba'd min hirsihim ala ifsha'is salam. Bagaimana para sahabat mempraktikkan salam? Ya, mereka kalau bertemu satu dengan yang lainnya, mereka mengucapkan salam, kemudian berpisah, ketemu lagi, ya, ketemu misalnya jalannya pecabang, ketemu lagi di situ, ucapkan salam lagi, ya. Subhanallah. Ini semangat mereka di dalam apa? Di dalam menyebarkan salam. Semangat mereka di dalam apa? Di dalam menimbulkan kecintaan sesama saudara muslim. Ya, ingat bahwasanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, persaudaraan yang dibangun dari al-Islam, yaitu al-Islam as-sahih, ya, ini lebih kuat bahkan dibandingkan dengan apa? Dengan persaudaraan yang dibangun di atas nasab keturunan. Ya, bagaimana para sahabat ketika itu Umar, Abu Bakar, ya, pada perang Badar radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka hadapi adalah siapa? Kerabat-kerabat mereka dari Mekah. Ya, ini yang mereka hadapi. Bahkan ketika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat tentang tawanan perang Badar, tawanan orang-orang musyrikin, ya, sekitar 70 orang dari kaum musyrikin yang ditawan oleh kaum muslimin dari perang Badar, apa kata Umar? Untuk membuktikan, menunjukkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, usulnya Umar radhiyallahu taala anhu adalah setiap kerabat memenggal kerabatnya sendiri yang masih kafir. Ya. Ini usulnya beliau. Menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, ya, daripada persaudaraan yang dibangun di atas apa? Di atas nasab keturunan. Baik. Qala athani idza da'aka fa'ajibhu. Ini hak yang kedua antara sama muslim. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Ya. Idza da'aka akhuka al-muslim ila walimah fa'ajibhu. Kalau seorang saudaramu sama muslim mengundangmu untuk datang ke walimah. Walimah itu maknanya bukan sekedar walimatul uns. Walimah itu banyak. Walimah itu lebih maknanya kepada apa? Pesta. Undangan. Ya, undangan itu bisa undangan pernikahan, undangan apa? Ya, undangan makan yang jelas. Di sini maksudnya. Fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Aw da'aka ila ayyi syai'in laysa fihi mahdhur, atau mengundang terhadap sesuatu yang tidak ada larangan di situ. Penuhi. Ya. Lima fi dzalika min tatibi khatirihi. Ya, karena yang demikian itu juga apa? Tatib yaitu ya kita menjaga perasaan dia. Ya, dan ketika kita diundang tanpa ada alasan yang jelas, kemudian kita tidak datang, ini akan menyakiti perasaan saudara kita muslim tersebut. Ila la ijabata da'wa li walimatil 'ars atau li walimatil 'ars wajibatun. Memenuhi undangan untuk walimatil 'ars, ya, undangan pesta pernikahan, ini hukumnya wajib. Kecuali ada udzur hadd, kalau udah udzur enggak ada sesuatu yang wajib ya. Ya. Kata dia mendapatkan izin dari yang mengundang untuk tidak hadir. Ya. Ini wajib untuk dia datang. Wa amma ijabatu ad-da'wah li ghairiha fa mustahabbah. Adapun memenuhi undangan bukan pesta pernikahan, bukan walimatul 'urs, ya ini hukumnya adalah apa? Mustahabbah. Baik, kita ambil satu lagi. Asalif wa idza stansaha fansahu. Kalau saudara engkau sama muslim meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Ya, ini hak. Dia meminta kita untuk menasihati dia. Nasihati. Tentu kita menasihati dia sesuai dengan ilmu yang ada pada kita. Ya. Sesuai dengan ilmu yang ada pada kita. Jangan tajarruk. Apa yang tajarruk? Lancang. Lancang dalam artian dia menasehati tanpa ada ilmu. Jangan sampai. Apalagi ketika kasusnya adalah perkara yang sangat besar. Ya, perkara yang sangat besar. Yang seharusnya ini ditanyakan pada ulama. Ya. Kaitan dengan berbagai macam. Ya. Kalau sekedar nasihat, beri dia nasihat. Tapi kalau sampai kepada menentukan hukum misalnya, fatwa, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Jangan sampai kita menyembunyikan nasihat, ya. Jangan sampai kita menyembunyikan nasihat. Akan tapi sekali lagi, ya, bahwasanya apa yang kita nasihatkan kepada saudara kita sama muslim meminta nasihat kepada kita itu adalah sesuai dengan keilmuan kita, ya, sesuai dengan apa yang kita ketahui dari ilmu ini, ya, tidak lebih dari itu. Jangan sampai ya kita menasihati tanpa ilmu, ya. Dan ketika dia misalnya minta nasihat pada perkara yang sifatnya di situ saksi, ya, pribadi dengan pribadi yang lain, ya, tidak mengapa untuk menyebutkan orangnya, ya, dia memiliki permasalahan dengan fulan, sebutkan fulannya, dan ini bukan termasuk dalam perkara ghibah yang dilarang dalam agama. ya, karena dia dalam rangka apa? Dalam rangka islah, dalam rangka memperbaiki, bukan dalam rangka ifsad, ya, dalam rangka merusak. Ini tidak mengapa. Wallah ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan, dan kita tidak banyak-banyak dalam mengambil suatu pelajaran, biar ada waktu jeda untuk istirahat juga. Nakafilah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.